بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، أما بعد. Alhamdulillah, pada kesempatan ini insyaallah kita akan mengawali pembacaan kitab Al-Usul As-Salasah. Tiga landasan pokok yang penting. Walaupun kita sebagian mungkin sudah pernah membaca buku ini, tapi insyaallah kita akan mengulang man takarror takorro. Yani ma takarroro takorro. Apa-apa yang dia itu diulang-ulang akan menjadi tetap. Tetap di dalam ingatan kita, demikian juga tetap untuk kita mengamalkan, melaksanakan apa yang disebutkan di dalam Al-Usul As-Salasah. Yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala. Buku kecil ini, yakni Al-Usul As-Salasah, termasuk dari awal-awal dari pembacaan kitab-kitab Tauhid. Dan dari Al-Usul As-Salasah, maka kemudian mereka membaca dari bimbingan para ulama untuk meneruskan dengan Al-Qawaidul Arba, demikian juga Al-Usul As-Sittah, demikian juga Kashfu Syubuhat, demikian juga setelah itu nanti Kitab Tauhid, dan di sana ada syarah atau penjelas terhadap Kitab Tauhid, baik Fathul Majid ataupun Qaul Mufid, dan itu adalah buku-buku yang penting bagi kita semua. Al-Usul As-Salasah ibarat dari tiga perkara pokok yang hendaknya kita ketahui, yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, yaitu perkara yang nanti akan ditanya kita semua ketika kita masuk ke dalam alam kubur. Akan ditanya, man rabbuk, demikian juga waman nabiyuk, waman dinuk, siapa rabbmu, siapa nabimu, demikian juga apa agamamu. Oleh karena itu pertanyaan ini akan dijawab oleh orang yang beriman dengan jawaban yang benar. Adapun orang munafik, demikian juga orang-orang kafir, tidak mampu menjawabnya. Sehingga hal ini penting untuk kita mengetahui, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, demikian juga mengenal agama kita dengan dalil-dalilnya, dengan hujah-hujahnya, bukan sekedar untuk mengikuti pendapat orang ataupun taklid tanpa dasar dari Al-Qur'an ataupun dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita membaca buku ini, disebutkan terjemah atau biografi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, disebutkan oleh para ulama, demikian juga para pensyarah buku Kitab Tauhid, tentang terjemah atau biografi beliau Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Bisa ditulis, namanya adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Ya, nama beliau adalah Muhammad bin Abdul Wahhab bin Sulaiman. Nasabnya bertemu dengan Nabi SAW di Ilyas bin Mudor bin Nazar bin Ma'ad bin Adnan. Ya, demikian disebutnya. Dan mereka orang-orang Arab itu memperhatikan masalah nasab. Kerabat, siapa bapak dia, kakeknya, terus sampai disebutkan di sini bertemu dengan Nabi SAW di Ilyas bin Mudor. bin Nasar bin Ma'ad bin Adnan. Kemudian disebutkan bahwa saya Muhammad bin Abdul Wahab ini nisbah kepada kakek dia. Ya. Dinamakan dengan Wahib. Sehingga dikenal dengan Al-Wahibi. Kemudian dari suku At-Tamimi. Nisbah kepada Tamim. Ya. Sehingga dijuluki dengan At-Tamimi. Di antara penulis, ya, atau mungkin di antara orang yang menyebutkan atau membaca Kitab Tauhid, sebagian mereka tidak menyebutkan bahwa buku Kitab Tauhid ataupun Usul Salasah ditulis dengan ya nama Muhammad bin Abdul Wahab, karena mereka sebagian mengatakan ini Wahabi, atau mereka sebagian juga mengatakan Salafi Wahabi, sehingga manusia mendengar suara itu atau ucapan itu sudah tidak suka dulu. Buku Wahabi ini berarti nanti mengkafirkan dan sebagainya. Tuduhan-tuduhan yang tidak benar. Sehingga sebagian mereka umpama menyebutkan Kitab Tauhid yang dikarang oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Atau Usul Salasah yang ditulis oleh Syekh Muhammad At-Tamimi. Dan itu tidak mengapa. Bahkan di antara mereka ada yang membaca buku itu kemudian mengetahui benarnya buku itu penuh dengan hadis, demikian juga ayat Al-Quran tentu saja. Kemudian menerima buku tersebut baru mengetahui bahwa itu bukunya Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Jadi At-Tamimi ini nisbah kepada suku ini. Kemudian juga An-Najdi. Ya, yaitu nisbah kepada tempat kelahiran beliau, tempat tumbuh, demikian juga dakwah dan wafat beliau. Kemudian Wiladatuhu wa nasya'atuhu, tempat lahir beliau, demikian juga tempat tumbuh beliau. Ulida fi baldati Uyainah min buldan Al-Arid bin Najd. Jadi beliau dilahirkan di negeri namanya Al-Uyainah. Ya, Uyainah. Yang ada di Najd. Sekarang ini kerajaan Saudi Arabia. Tahun 1115 Hijriah. Ya, beliau lahir 1115 Hijriah. Kalau kita sekarang 1443. Kira-kira 300 tahun yang lalu beliau dilahirkan. Ya, lahirnya di mana? Lahirnya di Uyainah, di Najd. Kemudian disebutkan beliau hafal Al-Qur'an sebelum beliau balik. Bahkan disebutkan wa atqanahu wa huwa dunal ashirah. Dalam keadaan mungkin beliau menghafal Quran sebelum masuk umur yang ke-10. Bahkan disebutkan beberapa saat setelah beliau itu balik, ya umur 16 sekitar itu, beliau kemudian menikah. Dinikahkan oleh orang tuanya. Kemudian setelah menghafal Quran di sini selesai, beliau summa istaghala bi talabil ilm. Maka beliau pun sibuk dengan mencari ilmu. Kemudian baca buku-buku awal-awal dari ilmu-ilmu, baik fikih, khususnya di sana itu fikih Hambali, di hadapan bapaknya, ya, yaitu Abdul Wahab bin Sulaiman rahimahullah ta'ala. Bapaknya juga seorang ulama. Wa baituhum baitu ilmin, dan rumah beliau adalah rumahnya ilmu. Demikian orang-orang yang soleh, punya ilmu. Kebiasaan mereka, kebanyakan mereka adalah muncul dari keluarga yang mencintai ilmu. Jadi rumah beliau adalah rumah ilmu. Wa fadlin wa sholah. Demikian juga rumah yang penuh dengan kemuliaan dan kebaikan. Wa waliduhu wa jaduhu wa amamuhu wa abnahu kulhum ahlu ilmin wa fadlin. Bapak beliau, kakek beliau, paman-pamannya, anak-anaknya, semua adalah keluarga yang penuh dengan ilmu dan keutamaan itu. Kemudian juga disebutkan ya, di kehidupan seorang yang dia itu alim biasanya demikian. Keluarganya memang keluarga yang memperhatikan ilmu. Mendidik anaknya untuk kemudian menghafal Quran, meletakkan di tempat yang di situ mempelajari ilmu agama, memperhatikannya, memberikan contoh yang baik, demikian. Kemudian sebagaimana kebiasaan para ulama, kemudian beliau pun melakukan rehlah. Rehlah ini melakukan safar untuk mencari ilmu. Rahala fi talabil ilmi ila Makkah wal Madinah wal Ahsa. Jadi beliau melakukan ihrah, ya, rehlah ke negeri Mekah, demikian juga Madinah. Demikian juga Ahsa. Dan Najd itu kalau sekarang ya kira-kira daerah Riyadh, ibu kota Saudi Arabia, Saudi Arabia. Kemudian beliau pun melakukan rehlah dari Riyadh menuju Mekah, Madinah. Ya, demikian. Dari negeri Hijaz, ya, dikenal dengan demikian. Mekah dan Madinah. Dan semua itu adalah daerah-daerah dari Saudi Arabia. Wal Basrah, kemudian juga mencari ilmu ke Basrah, ke Baghdad. Demikian juga Baghdad, dua negeri yang ada di Irak sekarang ini. Ya, demikian juga sebagian mengatakan ke Mosul dan Syam, daerah Suriah. Sebagian mengatakan bahwa beliau juga melakukan rehlah berjalan cari ilmu sampai ke Turki, Kurdistan, daerah-daerah Rusia, dan sekitar itu. Kemudian juga disebutkan, selain tadi melakukan rehlah perjalanan, mereka juga dikenal mempunyai guru-guru. Beliau di sini juga dikenal mempunyai guru-guru. Masaih, semua di sini, akhadal ilma an jama'atin min bulundani mutafarikoh, mencari ilmu dari sekelompok ulama-ulama dari negeri-negeri yang berbeda-beda. Di antara mereka disebutkan di sini, bapaknya sendiri, ya, meninggal tahun 1153, Abdul Wahab bin Sulaiman. Kemudian juga disebutkan Al-Lamah Al-Muhaddis Muhammad Hayatussindi. Ya, Muhammad Hayatussindi. Kemudian juga Abdullah, Syekh Abdullah bin Ibrahim An-Najdi dan sebagainya. Disebutkan di sini. Kemudian juga di antara murid-muridnya talamiduhu akhadha anhu al-ilma, mengambil dari beliau ilmu katsirun minatulab, banyak dari para penuntut ilmu an-nabihin yang punya perhatian. Di antaranya anaknya yaitu Abdullah bin Muhammad, anak beliau sendiri, meninggal tahun 1242. Ya, demikian. Anak-anaknya juga dikenal punya ilmu, Abdullah, Husain, Ali, Ibrahim, Masya Allah. Kemudian juga Syekh Alam Abdurrahman bin Hasan. Ya, Abdurrahman bin Hasan ini termasuk dari cucu beliau. Dan beliau inilah yang mensyarah Kitab Tauhid yang kita kenal dengan Fathul Majid. Demikian juga Qurratul Uyun. Syarah Kitab Tauhid juga hampir mirip dengan Fathul Majid. Ini tulisan dari cucunya Abdurrahman bin Hasan. Demikian juga ulama yang lain. Kemudian buku-buku beliau di antara adalah Kitab Tauhid, Kasbu Syubuhat, Masail Jahiliyah, Al-Iman, Al-Kabair. Yang kita baca juga sudah selesai alhamdulillah, Al-Kabair. Ya, demikian. Kemudian juga banyak buku yang lain. Ringkasan Fathul Bari, Ringkasan Zadul Ma'ad. Kemudian disebutkan beliau meninggal, Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, setelah beliau melakukan dakwah, demikian juga berjihad. Karena sebagaimana kita ketahui dari dakwah beliau, yang waktu itu bertemu dengan pemimpin kabilah atau pemimpin suku yang besar waktu itu, Muhammad, ya, Ali Saud, As'ud, Muhammad As'ud, kemudian bergabung, ya, dari kekuatan ilmu, demikian juga kekuatan senjata, kekuatan ilmu dari Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, demikian juga senjata dari, ya, Muhammad As'ud, demikian juga pasukannya, berdirilah ke kerajaan Saudi Arabia sampai sekarang ini. Perjuangan yang berat waktu itu khususnya menghadapi orang-orang yang di itu mukallid, ya, demikian juga jatuh kepada perbuatan syirik, kuburiyun dan sebagainya. Terjadi pertumpahan darah yang tidak diinginkan karena ingin melaksanakan perintah Nabi SAW, ya, untuk meratakan kuburan yang di situ ditinggikan. Akhirnya Allah SWT memberikan kemenangan dan terbentuklah negara Saudi Arabia kita ketahui sekarang ini, yang mengajarkan, menyebarkan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah di atas tauhid. Sehingga kita perhatikan kebanyakan dari yakni mufti atau pemimpin dari ulama di sana adalah dari keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Ya, demikian. Adapun dari pimpinan kerajaan yaitu dari keturunannya Muhammad As-Saud. Dari situlah kemudian diberi nama juga negara tersebut Saudi. Ya, demikian. Kalau sekarang ini Syekh Abdul Aziz Al-Syekh. Kemudian disebutkan meninggalnya beliau, wafatuhu, tufiya rahimahullahu ta'ala yaumal Isnin, meninggal hari Senin, akhiru syahr Syawal, akhir dari bulan Syawal, tahun 1206. Ya, demikian. Kita sekarang tahun 1443. Meninggal berarti kira-kira 200 tahun lebih yang lalu. Ya, demikian. Ini sedikit dari biografi beliau rahimahullahu ta'ala. Kemudian kita membaca Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Disebutkan bahwa mengawali buku, demikian juga tulisan ataupun mungkin ya khutbah dan sebagainya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Adapun tulisan, menulis dengan Bismillahirrahmanirrahim, maka seperti ini adalah mencontoh apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala sebutkan dalam Al-Quran. Mengawali semua dari ya surat-surat yang ada kecuali surat At-Taubah, karena surat At-Taubah itu bergabung dengan surat Al-Anfal. Diawalkan di situ dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, demikian. Dalam penulisan itu walaupun yang meletakkan disebutkan para sahabat mengawali dengan Bismillahirrahmanirrahim, tapi itu berarti iktidan bikitabillah, mencontoh dengan Al-Quran, karena diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga disebutkan mencontoh Nabi SAW. Sebagaimana ini bisa ditulis, ini kenapa beliau mengawali Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah mencontoh Al-Quran, karena kita ketahui Al-Quran semua suratnya didahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, bisa ditulis. Yang pertama, kenapa mengawali dengan Bismillah? Yang pertama karena mencontoh Al-Quran. Karena semua surat yang ada di Al-Quran diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Kecuali surat apa? Surat At-Taubah. Surat At-Taubah, maka dia langsung tidak ada Bismillah. Kenapa? Karena dia bergabung dengan Al-Anfal sebenarnya. Kemudian yang kedua, yaitu iktida bi hadis Nabi SAW li asari Rasulillah SAW, mencontoh Rasulullah SAW ketika beliau menulis. Tentu saja dia memerintahkan para sahabat untuk menulis surat-surat kepada para raja atau para pimpinan yang ada di negara-negara atau kerajaan-kerajaan di sekitar Madinah. Maka beliau mendahului dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya, sebutkan dalam hadis Abu Sufyan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian juga Imam Muslim, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam kataba ila Hiraqal, beliau menulis surat kepada Heraklius, pemimpinnya Romawi, kitaban yad'uhu fihi ila Islam, menulis kitab, tulisan, surat mengajak Heraklius ini untuk masuk Islam. Maka di dalamnya diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi mencontoh perbuatan Nabi. Jadi kenapa didahului dengan Bismillah? Di sini saya Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kedua karena mencontoh perbuatan Nabi SAW. Ketika beliau mengirim surat-surat kepada para raja, di antara yang di sini kepada Heraklius, di situ diawali dengan Bismillahirrahmanirrahim. Demikian juga sebagaimana dilakukan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam ketika beliau mengirimkan surat yang dibawa oleh Hudhud kepada pemimpinnya Saba. Maka di situ disebutkan ya ucapan dari pemimpin Saba itu sebagian mengatakan Bilqis tapi hadisnya dhaif pemberian nama tersebut. Disebutkan dia mengatakan qalat ya ayyul mala'u ini ulqiya ilayya kitabun karim innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Dia mengatakan wahai para pembesar-pembesar sesungguhnya telah diberikan dilemparkan kepadaku kitab yang mulia sesungguhnya dia dari Sulaiman yakni Nabi Sulaiman alaihissalam. Wa innahu dan sungguhnya dia diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Itu. Jadi juga mencontoh perbuatan Nabi Sulaiman alaihissalam. Demikian juga disebutkan itu adalah untuk tabaruk. Tabarukan bismihi jalla dzikruh. Ya, minta berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Mulia. Jadi kita mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ketika menulis, demikian juga ketika mengawali pekerjaan adalah untuk meminta berkah dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Ya ini dengan Allah Subhanahu wa taala dan itu sesuatu yang disyariatkan. Ya itu. Itu yang keempat. Jadi yang ketiga tadi mencontoh Nabi Sulaiman, yang keempat adalah untuk minta berkah dengan nama tersebut. Demikian juga disebutkan yang kelima, disebutkan oleh Ibnu Hajar Allah taala di Fathul Bari ketika beliau menjelaskan Syarah Sahih Bukhari. Beliau mengatakan Ibnu Hajar waqad istaqara amalul musannifin, telah tetap amalan para penulis ala iftitahi kutubil ilmi bil basmalah. Ini tetap amalan para penulis, penulis-penulis buku, bahwa mereka itu mendahulukan kitab-kitab mereka dengan bismillah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, selesai. Jadi, ini alasan untuk kemudian mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Adapun hadis yang mereka sebenarnya mengatakan disebutkan oleh Imam As-Subuki ya di Tabaqat Syafi'iyah Kubra, di situ ada hadis qulu amrin dibalin la yubda fihi bi basmalah fa huwa abtar. Setiap perkara yang ada kepentingannya ya, setiap perkara yang penting tidak didahului dengan bismillahirrahmanirrahim maka dia terputus. Maka itu dhaif. Ya, demikian. Saya mengatakan di situ ada Muhammad bin Imran dhaif jiddan. Lemah sekali. Ya, hadis dhaif. Qulu amrin dibalin la yubda fihi bi bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Ya, la yubda fihi bi bismillah fa huwa abtar dhaif. Walaupun saya Utsaimin belum menyebutkan di syarah usul salasa ini. Ya, di situ dhaif tadi. Sekarang selesai kita sudah menyebutkan kenapa beliau mengawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemungkinan adalah demikian tadi kita sebutkan, mencontoh Al-Quran, mencontoh perbuatan Nabi SAW, demikian juga apa yang ada dari Nabi Sulaiman mengirimkan surat, ya, demikian juga untuk meminta berkah dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala, tabarukan. Saya juga menyebutkan di dalam syarah ini beliau menyebutkan, ya, di situ ada faedah, yaitu at-tabaruk bil bada'ah bi bismillah, bil bada'ah bismillah. Tabaruk minta berkah dengan mengawali dengan bismillah. Kemudian tadi yang kelima yakni mereka para penulis mengawali buku-buku mereka dengan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kalimat bismillah. Ya bismillahirrahmanirrahim. Ba di sini adalah untuk apa? Isti'anah. Ya. Bismillah yakni dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan oleh Muhammad Khalil Harras rahimahullah taala ketika beliau menyebutkan syarah Aqidah Wasithiyah wal ba' fi bismi ya lil isti'anah yakni untuk meminta pertolongan. Ya, sudah selesai itu. Ya, bismillah di sini ba' isti'anah. Ya, dan ini menyelisih apa yang disebutkan oleh Zamakhsyari bahwa itu adalah musahabah sekedar untuk yakni kebersamaan saja. Adapun Ahlussunnah mengatakan bahwa itu adalah untuk isti'anah, meminta pertolongan. Yani bismillah yani dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mengatakan bismillah yani dengan pertolongan Allah SWT, aku mau menulis, aku mau makan, aku mau bekerja, demikian. Kemudian kalau kita mau belajar nahwu sorob, maka ba di sini berhubungan dengan apa? Ya, sebutkan dia berhubungan dengan sesuatu yang dihapuskan. Ya, sebagian mengatakan yang dihapuskan itu fi'il. Berarti kalau kita mau makan, bismillah, ya. Jadi, akul bismillah, aku makan dengan nama Allah Subhanahu wa taala, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, di sini fi'ilnya didahulukan. Atau sebagian mengatakan berkaitan dengan apa? Isim yang diakhirkan. Ya, demikian. Jadi, bismillah, ya. Kemudian akal tu mamaya, atau dengan ya sesuatu yang diakhirkan dengan nama Allah aku makan, ya demikian. Jadi ba di sini bisa berkaitan dengan sesuatu yang setelahnya atau yang di itu telah lewat. Kalau dia itu berkaitan dengan sesuatu yang didahulukan seperti ikra bismi rabbika, bacalah dengan menyebut nama Rabbmu. Berarti di sini ba-nya berhubungan sesuatu yang didahulukan, ikra bacalah. Kalau dia itu berkaitan dengan setelahnya, ada bismillah majriha. Ya, majroha dibaca dengan majriha, dengan imalah. Berarti di sini ba berkaitan dengan setelahnya. Dengan nama Allah, dengan pertolongan Allah. Majriha mursaha. Yakni kapal itu dia berlayar wa mursaha, demikian juga berlabuh. Ini kisahnya Nabi Nuh alaihissalam ketika dia menaiki kapal, ya. Kemudian tenggelam orang yang tidak beriman, bahkan anaknya juga tenggelam. Kemudian disebutkan bismillah majri amursaha. Ya, demikian. Jadi bismillah di sini ba di sini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan sesuatu yang dihapuskan. Kemudian kalau kita perhatikan bismillah di situ ada alif sebenarnya. Sehingga boleh sebagian menulis bismillah ba kemudian alif kemudian sin kemudian mim. Boleh. Tapi karena sering dia itu ya dipergunakan, diucapkan, maka dihapuskan alifnya. Ya demikian. Jadi langsung dibaca bismillah. Asalnya itu ba kemudian alif kemudian sin kemudian mim. Tapi alifnya dihapuskan. Kemudian ismi, ya karena dia ada ba menjadi kasrah bismi. Ismi sendiri disebutkan oleh para ulama diambil dari apa? Diambil dari asimah, mana adalah alamat. Ism itu artinya nama. Dan nama itu sebagian mengatakan diambil dari asimah, yaitu alamat, tanda. Sebagian mengatakan ismun itu adalah dari asumu. Asumu yakni al-ulu, tinggi. Dan itu yang dipilih. Jadi ismun yaitu ketinggian. Sebagian mengatakan yaitu dari asimah, alamah. Jadi dengan nama Allah, ya dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan bismillah, sudah selesai ya kalimat ismun, ada yang mengatakan itu adalah tanda, ada yang mengatakan itu adalah asmu, yakni ketinggian. Walaupun kalimat asmu ya ketinggian, sebagian memilih padanya, sebagian ulama sebagian mengatakan dari asimah, yakni alamah tanda, yaitu nama. Ya kan demikian. Sebagian memilih pendapat asimah ini juga. Kemudian setelah bismi, kemudian lafaz Allah. Paham? Kalimat Allah di sini terjadi perselisihan juga. Yang benar dia dari apa? Bisa ditulis Allah, itu sering kita ulang-ulang kalimat Allah. Itu dari Allaha ya'lahu uluhatan. Ya, demikian. Maknanya adalah apa? Ya, Allaha ya'lahu uluhatan yani ilahan, maknanya ma'luh yaitu ma'bud yang disembah. Jadi lafaz Allah itu dari Allaha ya'lahu uluhatan bahwa ilahun, maknanya adalah ma'luhun, ma'luh yani ma'bud. Jadi yani lafzu jalalah Allah yaitu apa? Dari kata Allaha yaitu ma'bud, isim maf'ul, ma'bud ini yang diibadahi. Paham? Yani lafzu jalalah, lafzu jalalah Allah yaitu ma'bud dari Allaha ya'lahu. Sebagian mengatakan dari apa? Aliha kasrah lam, Allaha ya'lahu. Ya. Kemudian maknanya adalah tahayyara. Tahayyara, maka ini kurang tepat. Ya. Lafaz seperti ini kurang tepat. Ya, demikian. Sampai di sini dulu pembahasan kita. Kita teruskan pada pertemuan berikutnya. Subhanallah.